Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafs wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قوم مسلمين والمسلمات hadirin yang saya muliakan, saya cintai fillah. Kita akan melanjutkan insyaallah untuk membacakan risalah At-Tanbihat Al-Latifah. Dan ini merupakan syarah dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah rahimahullah. Al-Aqidah Al-Wasithiyah li Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan sudah kita awali pembahasan pada pertemuan yang telah lalu bahwasanya di antara perkara-perkara yang penting, bahkan ini yang paling penting dan mendasar dalam kehidupan seorang muslim, adalah mengetahui akidah ahli sunnati wal jamaah, akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhul kiram, dan akidahnya para sahabat. Dan itulah akidah al-ta'ifah al-mansurah ahli sunnati wal jamaah. Di dalam kitab ini, risalah ini, disebutkan tentang masalah ini. Dan ketika ditanya atau disebutkan apa itu akidah ahli sunnati wal jamaah, maka disebutkan bahwasanya akidah ahli sunnati wal jamaah adalah al-i'tiqad, meyakini al-imanu billah, iman kepada Allah, wa malaikatihi, iman kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan iman kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, iman kepada rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, iman kepada hari akhir, dan yang keenam wal iman bil qadar, iman kepada takdir khairihi wa syarri. Ini salah satu perkara yang membedakan antara ahlu sunnah dengan selain ahlu sunnah. Ketika seorang mengingkari dan tidak benar keimanan mereka kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari akhir, kepada takdir, berarti menyelisihi jalannya ahlu sunnah. Ya, dan ini perkara yang akan kita pelajari insyaallah taala. Kita akan masuk pada kesempatan malam hari ini insyaallah pembahasan tentang iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Qala al-musannif rahimahullah, berkata al-musannif, wa minal imani billah al-imanu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihi wa bima wasafahu bihi rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau rahimahullah, termasuk bagian dari iman kepada Allah adalah mengimani semua sifat Allah yang Allah sifati dirinya dengan sifat-sifat itu di dalam Al-Quranul Karim, dan meyakini sifat-sifat Allah yang disebutkan oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini merupakan bagian iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu mengimani sifat-sifat Allah. Dari mana kita mengetahui sifat-sifat Allah? Nah, disebutkan oleh beliau, kita mengetahui sifat-sifat Allah dari Al-Quranul Karim, dari firman Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang paling tahu tentang Allah adalah dirinya, Allah sendiri. Ya, Allah yang menjelaskan, menerangkan tentang sifat-sifatnya kepada kita. Kemudian juga nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau mendapatkan wahyu dari siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini dua perkara penting. Dua perkara penting. Termasuk dari iman kepada Allah adalah mengimani sifat-sifat. Ini yang pertama. Perkara yang kedua, dari mana kita mengetahui sifat-sifat Allah? Kita mengetahui sifat-sifat Allah hanya dari sini saja. Jadi kita mengimani semua sifat-sifat Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, dan semua sifat-sifat Allah yang disebutkan di dalam apa? Hadis. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Betapa banyak Allah menyebutkan sifat-sifatnya. Dan sifat-sifat Allah itu banyak. Sangat banyak sifat-sifat Allah. Ya. Nama-namanya Allah saja banyak. Sangat banyak nama-namanya Allah. Di antara nama-nama Allah adalah Al-Asma'ul Husna yang 99. Dan itu bukan pembatasan. Ada nama-nama Allah yang lain, tetapi di antaranya 99 nama itu. Dan kita tidak bisa memberi nama Allah dengan akal kita. Ya, tidak boleh kita memberi nama Allah dengan akal kita. Apa ada orang memberi nama Allah dengan akalnya? Ada. Ada yang memberi nama Allah dengan bapak, ab, bapak. Kalau bapak otomatis ada apa? Anak dan seterusnya. Dari mana ini pemberian nama ini? Kita mengetahui nama-nama Allah dari Al-Quran. Di antara nama Allah adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Karena Al-Quran menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, berarti itu nama Allah. Al-Ahad juga namanya Allah. As-Samad juga namanya Allah. Dari mana kamu tahu itu nama Allah? Qul huwallahu ahad, Allahu as-Samad. Dan setiap nama-nama Allah itu mesti mengandung sifat. Karena kalau nama hanya sekedar nama dan tidak mengandung sifat, berarti bukan nama yang indah. Kalau nama hanya sekedar nama, tidak mengandung sifat, berarti tidak husna namanya. Seperti misalnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama As-Sami'. As-Sami' bukan sekedar nama As-Sami' saja, tetapi nama itu betul-betul mengandung sifat. As-sam'u, Allah adalah Zat yang Maha mendengar. Ya, bukan sekedar nama As-Sami'. Al-Basir juga nama Allah, Al-Basir. Tetapi bukan sekedar nama saja, Al-Basir. Tetapi betul-betul Allah memiliki sifat al-basar, maha melihat. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama al-aziz. Al-aziz itu namanya Allah. Bukan hanya sekedar aziz saja namanya, tetapi mengandung sifat, yaitu sifatul izzah, al-izzah, kemuliaan. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama al-azim, wa huwa al-aliyul azim. Nama Allah al-aliyu, nama Allah al-azim. Al-aliyu bukan sekedar nama, al-ali saja, tapi betul-betul Allah maha tinggi. Allah tinggi di atas semua makhluknya. Dan Allah sifatnya di atas semua makhluk. Al-azim itu nama Allah. Bukan sekedar nama Allah al-azim, tetapi mengandung sifat azamah, kebesaran, kemuliaan, keagungan. Al-ghafur itu juga namanya Allah. Tetapi bukan sekedar nama saja al-ghafur, tidak, tetapi betul-betul Allah jalla wa'ala zat yang maha memberi apa? Ampunan. Sebesar apapun dosa, sebanyak apapun kesalahan, walaupun dosa itu dosa syirik sekalipun, kalau seorang bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid. Jadi kita sebagai hamba Allah ini, ya, punya kewajiban untuk meyakini sifat-sifat siapa? Allah. Ini bagian dari iman. Ya, bagian dari iman kepada Allah adalah mengimani sifat-sifatnya. Setiap kali seorang belajar tentang sifat-sifat Allah, kalau dia mengetahui sifat-sifat Allah, terus belajar sifat-sifat Allah, mengimani sifat-sifat Allah, akan bertambah imannya, bertambah imannya, bertambah imannya. Karena semakin mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi semakin seorang tidak mengenal Allah, ya, maka sangat-sangat membahayakan atas dirinya. Seorang bisa terjatuh kepada ya kerusakan ketika dia tidak mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ya, wabillahi taufiq. Sebagai contoh barangkali, sebelum kita lanjutkan ucapan beliau, kisah seorang pembunuh 99 nyawa, ma'ruf kisah ini. Kisah Bani Israil. Ada seorang membunuh 99 nyawa. Kemudian Allah jalla wa'ala, ya, memberikan taufik kepada orang ini untuk bertobat. Ingin bertobat, cuma dia bingung, Allah menerima tobat saya tidak. Dia pun berusaha mencari fatwa. Dia cari kesana kemari, bertemulah dengan seorang abid, seorang ahli ibadah, tetapi tidak memiliki ilmu. Dia hanya ibadah, ibadah, ibadah saja, tapi tidak memiliki ilmu. Dan di antara ilmu yang dia tidak miliki adalah dia tidak mengenal dengan baik tentang sifat-sifat siapa? Allah. Ditanya orang ini, ya fulan, saya pernah membunuh 99 nyawa dan saya ingin bertobat. Fahalli min taubatin, apakah mungkin saya menerima atau mendapatkan ampunan Allah? Mungkinkah saya bertobat kepada Allah? Apa jawaban ahli ibadah ini? Tidak mungkin. Dosamu sangat masih banyak, dosamu sangat besar, bagaimana mungkin akan Allah ampuni? Maka orang ini pun marah. Faqatalahu, ahli ibadah ini dibunuh sekalian. Fakammala bihi mi'ah, maka dengan dia membunuh orang ini, sempurnalah dia membunuh 100 manusia. Tetapi dia masih terus mencari, berusaha mencari, sampai berjumpa dengan seorang alim, seorang berilmu, mengenal sifat Allah jalla wa'ala. Ditanya, saya telah membunuh 100 orang, apakah mungkin Allah menerima tobat saya? Nah, subhanallah, jawaban seorang yang mengerti sifat Allah. Dia mengatakan, apa yang menghalangi Allah untuk mengampuni kamu? Allah maha pengampun. Bukankah kita yakin di antara nama Allah adalah Al-Ghafur? Di antara nama Allah adalah At-Tawwab? Di antara nama Allah adalah Al-Ghafir? Di antara nama Allah adalah Al-Ghaffar? Ini nama-nama Allah. Al-Ghafur, Al-Ghafir, Al-Ghaffar, Al-Tawwab, yang maknanya kurang lebih sama. Allah Jalla wa'ala maha menerima tobat, maha memberikan ampunan, bukan sekedar nama, tetapi mengandung apa? Sifat. Fa subhanallah, betapa gembiranya orang ini tadi. Gembira luar biasa. Ternyata dosa yang besar ini Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima tobatku. Kalau saya jujur tentunya. Al-Muhim, sampai akhirnya disebutkan kisah sampai selesai oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dan orang ini betul-betul diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Intinya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, dua hal ini penting. Termasuk iman kepada Allah, bagian iman kepada Allah adalah mengimani semua yang Allah sifati dirinya di dalam Al-Quran, dan semua yang disebutkan oleh Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang sifat-sifat. Mengimani sifat Allah dan sumbernya adalah Al-Quranul Karim dan juga apa? Hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, bagaimana cara kita mengimani sifat Allah? Sumbernya sudah kita ketahui tadi, Al-Quran dan apa? Sunnah. Terus bagaimana cara kita mengimani sifat Allah? Diterangkan oleh Syekhul Islam rahimahullah, beliau mengatakan yang namanya iman kepada sifat Allah itu min ghairi tahrifin wala ta'thilin wala takyifin wala tamtsil, bal yu'minuna bi annallaha subhanahu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Di dalam kita mengimani sifat-sifat Allah, maka kita harus hindarkan diri dari empat perkara. Kita menetapkan sifat Allah dengan kita menyelamatkan diri kita dari empat perkara. Yang pertama adalah tahrif. Tahrif. Tahrif yakni merubah makna. Yang kedua ta'til. Ta'til yakni meniadakan makna. Yang pertama merubah makna. Dari makna yang hak dirubah jadi makna yang apa? Batil. Kalau yang kedua, ta'til meniadakan makna, tidak ada maknanya. Meniadakan sifat. Kemudian yang ketiga, wala takyif, dan tidak boleh membayangkan, membayangkan, membagaimanakan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, wala tamtsil, dan tidak boleh menyamakan sifat Allah dengan sifat apa? Makhluk. Ini ya jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam menetapkan sifat-sifat Allah. Jadi mereka menetapkan sifat-sifat Allah ya min ghairi tahrifin wala ta'thilin wala takyifin wala tamtsil. Di dalam menetapkan sifat-sifat Allah itu Ahlus Sunnah wal Jamaah selamat dari empat perkara ini yang semuanya adalah kejelekan. Selamat dari tahrif, merubah-rubah makna. Selamat dari ta'til, ta'til yakni meniadakan makna. Selamat dari takyif, membagaimanakan, membayangkan bagaimana sifatnya Allah. Wala tamtsil, dan juga selamat dari tamtsil, menyamakan sifat Allah dengan sifat apa? Makhluk. Ya. Sudah dipahami soal ya. Ada berapa penyakit ini yang harus kita hindarkan darinya? Empat. Ayo. Ma'asyiral ikhwan rahiman rahimakumullah. Saya sebutkan contoh. Satu persatu dari yang mudah. Atau yang at-tamtsil. Contoh. Tamtsil yakni menyamakan sifat Allah dengan sifat apa? Makhluk. Tidak boleh. Kita wajib meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sifatnya tidak sama dengan sifat apa? Makhluk. Nama boleh sama. tapi hakikatnya apa? Beda. Allah Maha melihat, Allah memiliki sifat melihat. Manusia juga punya sifat apa? Melihat. Tapi apakah sama penglihatan Allah dengan penglihatan makhluk? Tidak sama. Maka barang siapa yang menyamakan penglihatan Allah dengan penglihatan makhluk, sungguh dia telah menyimpang dari jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Allah memiliki sifat mendengar, as-sam'. Manusia juga punya sifat apa? Sama, mendengar. Sama-sama mendengar. Jadi sama-sama memiliki sifat mendengar, tetapi pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran apa? Makhluk. Orang boleh punya sifat kaya. Saya kaya, Anda kaya. Kayanya manusia kan begitu. Allah pun juga memiliki nama Al-Ghani. Apa makna Al-Ghani? Zat yang maha apa? Kaya. Tidak boleh seorang mengatakan kekayaannya Allah sama dengan kekayaannya makhluk. Beda. Jadi sama-sama dari sisi namanya, mendengar, mendengar, melihat, melihat, kaya, kaya. Tetapi tidak sama dan tidak boleh menyamakan sifat Allah dengan sifat apa? Makhluk. Di dalam sebuah hadis, Nabi alaihi salatu wassalam ya, menyebutkan firman Allah. Ini hadis qudsi. Hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya bani Adam," atau Allah mengatakan, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma indi illa kama udkhila al-mihyat fil bahr aw kama qala rasul sallallahu alaihi wasallam." Seandainya kalian semuanya, jin dan manusia dari awal sampai akhir, semua masih hidup, semuanya berada di sebuah lembah, semuanya minta kepadaku, semuanya berdoa kepadaku, semua minta. Dan yang namanya makhluk minta, minta apa saja. Kemudian aku beri semua permintaan mereka, tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekayaanku, kecuali seperti kalian memasukkan jarum ke tengah lautan. Apakah mengurangi air laut itu? Jawabannya tidak. Coba kita lihat hadis qudsi. Betapa sempurnanya pendengaran Allah. Bagaimana tidak sempurna? Semua manusia, semua jin kumpul jadi satu. Semuanya minta kepada Allah dengan bahasa yang berbeda-beda, dengan hajat yang berbeda-beda, dengan keinginan yang berbeda-beda, dengan permintaan yang macam-macam. Ternyata Allah bisa mengabulkan. Kemudian aku kabulkan semuanya. Berarti Allah bisa mengabulkan apa? Semua permintaan itu. Dan ternyata ketika semua permintaan itu diberikan, dikabulkan oleh Allah, tidak mengurangi sedikit pun dari kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah zat yang maha apa? Kaya. Ilmunya Allah juga demikian. Subhanallah, Maha Suci Allah. Semua makhluk di dunia ini, manusianya, jinnya, hewan-hewannya Allah Maha tahu. Sekarang saat ini apa yang ada dalam hati kita masing-masing ini Allah tahu. Allah mengerti kadar niatan-niatan kita, bagaimana keikhlasan masing-masing kita, tingkatan keikhlasan kita semuanya. Hal huwa mukhlisun lillah, apakah dia mukhlis, ikhlas karena Allah atau tidak. Dan kalau dia ikhlas, seberapa tingkatan keikhlasan itu, Allah Maha tahu. Tidak bisa terbayangkan masyaallah betapa sempurnanya ilmu siapa? Allah Jalla wa'ala. Jadi tidak boleh menyamakan sifat Allah dengan sifat apa? Makhluk. Ini yang namanya tamtsil. Tidak boleh kita menyamakan ya, sifat Allah dengan sifat makhluk. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakum. Kita masuk pada sebuah contoh tentang sifat Allah yang disebutkan dalam Al-Quran. Allah mengatakan wa yabqa wajhu rabbika. Wa yabqa wajhu rabbika. Dan maha kekallah wajah Rabbmu. Itu yang berbicara siapa? Allah. Allah dalam Al-Qur'an mengatakan dan kekallah wajah Rabbmu. Allah mengatakan dirinya wajahnya kekal. Maka kita pun mengatakan seperti apa yang dikatakan dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala memiliki apa? Wajah. Tetapi jangan sama sekali kemudian apa? Mengatakan wajahnya Allah sama dengan wajahnya apa? Makhluk. Allahu a'lam, kita tidak tahu. Makanya kita harus selamat dari takyif. Takyif. Apa itu takyif? Membagaimanakan, membayangkan bagaimana wajah Allah. Sebatas yang ada dalam ayat Al-Qur'an kita mengimani. Wa yabqa wajhu rabbika. Dan sungguh maha kekal wajah Rabb. Kita tidak boleh takyif. Takyif artinya apa? Membagaimanakan. Apabila itu bisa jadi seorang ya. Dia mau membuat sebuah pesawat terbang yang belum pernah ada, kemudian dia ingin menjelaskan kepada anak buahnya, saya ingin buat pesawat terbang yang seperti ini, jadi belum pernah ada contohnya, ingin membuat model yang baru, dan dia mulai membagaimanakan, jadi depannya seperti ini kurang lebih, ini namanya membagaimanakan. Tidak boleh yang seperti ini terkait dengan sifat-sifat apa? Kita hanya mengimani demikian. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Tidak boleh kita juga menta'til. Ta'til yakni meniadakan. Meniadakan makna. Jadi itu hanya sekedar lafaz tapi tidak ada maknanya. Ini namanya apa? Ta'til. Menolak sifat-sifat Allah. Ini orang macam-macam dalam bab ini. Ada yang meniadakan sebagian sifat Allah. Ada yang meniadakan semua sifat Allah. Ini orang macam-macam. Penyimpangan dalam bab ini bertingkat-tingkat. Ada yang meniadakan dan tidak percaya semua sifat-sifat Allah. Ada yang meniadakan sebagian sifat-sifat Allah. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan semua apa? Sifat-sifat Allah. Tadi kita dengar ayat Allah, wa yabqa wajhu rabbika. Dan maha kekallah wajah Rabb. Kan yang mengatakan itu siapa? Allah dalam Al-Quran. Apa salah saya mengatakan wa yabqa wajhu rabbika? Ya tidak salah, kalau ini salah berarti Allah salah. Allah mengatakan, mengabarkan wajahnya maha kekal, maka kita pun mengatakan demikian. Wajah ya wajah, hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang maha tahu kaifiatnya. Tetapi maknanya ya wajah ya wajah. Tidak boleh kita menolak. Oh tidak, tidak. Allah tidak punya sifat ini. Tidak boleh seperti itu. Atau merubah maknanya. Oh ini bukan itu maksudnya, tapi mungkin ini maksudnya. Dari mana kamu tahu maksudnya itu? Namanya menyimpangkan apa? Makna. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ini bab yang sangat penting. Bab tentang sifat-sifat Allah. Sampai ini. Biasanya kalau bab yang sangat penting itu diganggu sama apa namanya? Kamu ngantuk saja, ya kan? Kamu tidak usah dengarkan saja. Ini bab yang penting, sangat penting. Karena terkait dengan sifat-sifat apa? Allah. Wallahi demi Allah, ayat yang pertama kita baca, surat yang pertama sampai surat yang terakhir, semuanya mesti disebutkan sifat-sifat apa? Al-Fatihah itu sudah disebutkan betapa banyak sifat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin dan seterusnya. Ayat atau surat yang terakhir, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Ini semua berbicara tentang Allah. Sehingga Ya, kita harus mengerti bagaimana cara kita mengimani nama-nama Allah dan apa? Sifat-sifat. Ya. Wabillahi taufiq ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Kita simpulkan saja. Jadi ahlu sunnati wal jamaah di dalam mereka mengimani sifat-sifat Allah, ahlu sunnah mengimani semua sifat-sifat Allah. Dan ketika mengimani itu mereka tidak merubah maknanya. Dan mereka tidak menolak maknanya. Mereka juga tidak membayangkan bagaimana sifatnya Allah. Tidak pula menyamakan sifatnya Allah dengan sifat apa? Makhluk. Selamat dari itu semua. Dari mana mereka mengambil prinsip ini? Mereka mengambil prinsip ini dari Al-Quranul Karim. Kata Syekhul Islam, bal yu'minuna bi annallaha subhanahu laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Bahkan ahlus sunnati wal jamaah mereka beriman dan memegang apa yang Allah perintahkan kepada mereka untuk mereka imani, yaitu firman Allah, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sama dengan Allah. Nanti memang kita tidak boleh menyamakan sifat Allah dengan sifat apa? Tetapi kita menetapkan sifat itu untuk Allah. Wa huwa sami'ul basir. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar dan maha melihat. Allah maha mendengar dan Allah maha melihat. Laisa kamitslihi syai'un. Wa huwa sami'ul basir. Di satu sisi kita menetapkan sifat Allah as-sama' wal basar. Di sisi yang lain kita tidak meyakini bahwasanya nama Allah sifat Allah sama dengan sifatnya apa? Makhluk. Kita meyakini sifatnya Allah tidak sama dengan sifat apa? Makhluk. Seperti juga firman Allah, walam yakun lahu kufuwan ahad. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Karena ahlu sunnah wal jamaah berpegang teguh dengan prinsip ini, maka mereka pun menjadi orang-orang selamat. Fala yanfuna anhu ma wasofa bihi nafsuhu. Maka mereka ahlu sunnati wal jamaah tidak menafikan sedikitpun, tidak menolak sedikitpun sifat yang Allah sebutkan tentang diri. Semua sifat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ditetapkan. Seperti sifat ridha misalnya. Allah itu ridha, memiliki sifat ridha. Inna allaha yaridha lakum salatan. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala meridhai untuk kalian tiga sifat. Wa yakrahu lakum salasan. Dan Allah membenci atas kalian tiga sifat. Berarti Allah juga memiliki sifat ridha dan juga memiliki sifat apa? Yakrah. Tetapi tentunya berbeda dengan sifat apa? Makhluk. Jangan sama. Ridhallahi fi ridhal walidain. Ridhonya Allah berada pada ridhonya kedua orang tua. Orang tua punya ridho, Allah juga punya ridho. Tapi tentunya beda ridhonya Allah dengan ridhonya apa? Orang tua. Seperti tadi sama, mendengar-mendengar, melihat-melihat, tetapi sifat itu berbeda. Jadi betapa banyak sifat Allah. Allah memiliki sifat ridho. Allah memiliki sifat al-maqt, al-maqt, al-ghadab, murka. Kabura maqtan indallah. Sungguh besar kemurkaan Allah atas kalian ketika kalian mengatakan apa yang kalian tidak apa? Amalkan. Jadi sifat-sifat Allah itu sangat banyak. Betapa banyak ketika kita membaca ayat, membaca hadis disebutkan sifat. Maka wajib kita imani. Ridhallahi fi ridhal walidain. Berarti Allah memiliki sifat apa? Ridha. Yakrahu lakum salasan. Allah membenci atas kalian tiga perkara. Qila wa qal. Yang pertama adalah qila wa qal. Ketika berbicara tidak meneliti apa yang dia bicarakan. Katanya dan katanya. Wa kasratu su'al. Dan banyak bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak manfaat. Wa idha'atal mal. Dan menyia-nyiakan apa? Harta. Allah membenci. Jadi ahlu sunnati wal jamaah mereka sama sekali tidak menafikan, tidak meniadakan sifat yang Allah sebutkan atau disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Wala yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi. Dan mereka tidak merubah-rubah firman Allah dari tempatnya, tidak mereka rubah-rubah. Wah, karena tidak cocok dirubah mana? Tidak bisa. Wala yulhiduna fi asma'illah, dan mereka tidak menyimpang dalam nama-nama Allah. Wa ayatihi, dan juga dalam ayat-ayatnya tidak menyimpang. Wala yukayifun, dan mereka ahlus sunnah tidak membagaimanakan, membayangkan bagaimana sifatnya Allah. Wala yumathiluna sifatihi bi sifati khalqihi, dan tidak menyamakan sifatnya Allah dengan sifat apa? Makhluk. Li'annahu subhanahu la samiyya lahu wala kufu lahu wala nidda lahu wala yuqasu bi khalqihi subhanahu. Karena Allah tidak ada yang sama dengan Allah, tidak ada yang serupa dengan Allah, tidak ada yang sebanding dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa billahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakum. Jadi inilah prinsip dari prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bab al-asma wa sifat. Kenapa kita selalu menyandarkan dan menetapkan sifat itu sesuai dengan apa yang Allah katakan dan sesuai dengan apa yang Rasul katakan? Disebutkan oleh Syekh. Kenapa sumbernya Al-Qur'an? Kenapa sumbernya Sunnah? Fa innahu subhanahu a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi. Karena Allah subhanahu wa ta'ala zat yang paling tahu tentang dirinya. Allah yang paling tahu tentang apa? Dirinya. Daripada yang lain. Wa asdaqu qilan, dan yang paling jujur, paling benar ucapannya, ya Allah. Wa ahsanu hadisan, dan yang paling baik pembicaraannya adalah Allah. Min khalqihi, daripada makhluknya. Jadi kalau Allah mengatakan Allah memiliki sifat ridha, berarti betul Allah memang sedang mengabarkan dirinya. Ya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan yakrah, membenci, berarti betul-betul Allah memiliki sifat nada yakrah pada perkara-perkara tadi. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan ya, memiliki wajah ya, maka kita sudah mengatakan demikian. Tetapi ingat tadi, kita menetapkan itu sebatas apa yang Allah katakan di dalam apa? Al-Quranul Karim. Tidak menyamakan sifat Allah dengan sifat apa? Makhluk. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Demikian pula kita meyakini semua yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Tsumma rusuluh shadiqun. Kenapa kita membenarkan rasul-rasulnya? Karena rasul-rasul Allah semuanya shadiqun, semuanya memiliki sifat shidq, jujur. Musaddaqun, dan selalu dibenarkan. Ucapannya benar dan selalu dibenarkan. Jadi tidak ada yang salah ucapan Nabi itu. Karena Nabi maksum, dan ucapan Nabi itu adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhilafil ladhina yakuluna alaihi ma la ya'lamun. Berbeda dengan orang-orang yang menyimpang. Kalau orang-orang yang menyimpang, mereka berbicara tanpa ilmu. Tapi kalau Nabi, Nabi berbicara, Nabi berbicara dengan apa? Ilmu. Ya, apabila itu. Dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat. Tidak pernah di antara para sahabat yang mengingkari ucapan Rasul, walaupun satu huruf. Mereka belum pernah melihat, mereka belum pernah mendengar, mereka iman. Subhanallah, itulah para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang Isra Mi'raj, perjalanan yang luar biasa jauh, tapi ditempuh dalam waktu yang luar biasa singkat. Tidak ada di antara sahabat yang kemudian meragukan. Nabi alaihi salatu wasallam mengabarkan dalam Isra Mi'raj bertemu dengan para nabi dan rasul. Bertemu dengan para nabi dan rasul, bahkan mengimami semua nabi dan apa? Rasul. Di mana? Baitul Maqdis. Rasul naik buruq, kendaraan yang langkahnya itu ya, di pandangan yang paling jauhnya. Sudah. Sekejap sudah sampai langit dan seterusnya. Jadi kalau yang mendengar orang-orang kafir seperti Abu Lahab sudah tertawa mereka, bertepuk tangan, mengingkari pendusta. Tapi ketika yang mendengar itu para sahabat sudah mengimani. Karena ucapan Rasul hak, benar. Semua yang diucapkan oleh Rasul, termasuk apa yang dikabarkan oleh Rasul tentang sifat-sifat apa? Allah. Tentang sifat-sifat Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara sifat Allah yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam adalah Nabi diajak bicara langsung oleh siapa? Allah. Allah memiliki sifat kalam, berbicara. Allah berbicara, makhluk juga berbicara. Tetapi ingat, pembicaraan Allah tidak sama dengan apa? Makhluk. Tidak sama. Dan kita betul-betul meyakini Allah memiliki sifat kalam. Allah yatakallam. Allah berbicara. Nabi alaihi salatu wassalam naik ke langit yang ketujuh sampai ajak bicara langsung oleh Allah Jalla wa'ala, tanpa perantara. Demikian Nabi mengabarkan. Ingat, yang mengabarkan siapa? Nabi. Apa kita tidak percaya dengan ucapan Nabi? Betul-betul Nabi alaihi salatu wasalam mendengar firman Allah bisautihi, dengan suaranya Allah yang terkenal. Dan Al-Quranul Karim dari surat Al-Fatihah sampai surat apa? An-Nas, itu semuanya kalamnya Allah, firmannya Allah yang didengar langsung oleh malaikat Jibril. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, ila akhirihi, didengar oleh malaikat Jibril. Bisautihi wa harfihi, betul-betul didengar oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau dengar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi pun langsung hafal bi'idnillahi azza wa jalla, seperti apa yang didengarkan oleh Jibril dari siapa? Allah. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada siapa? Para sahabat. Para sahabat pun mendengarnya dan menghafalkannya, dan diperintahkan oleh Nabi untuk menulisnya. Yang ditulis itu adalah firman Allah, yang dihafalkan adalah firman Allah, yang dibaca oleh umat Muhammad SAW adalah firman siapa? Allah. Yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang Nabi Muhammad SAW mendengar dari Jibril, yang Jibril mendengar dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Quranul Karim semuanya dengan perantara apa? Jibril. Semua dengan perantara apa? Jibril. Berbeda ketika Nabi Isra Mi'raj langsung tanpa apa? Perantara. Diperintahkan oleh Allah untuk melakukan sholat sehari semalam berapa? 50 kali. Sampai kemudian turun Nabi alaihi wasallam ke langit dan keberapa? Ke-6. Bertemu dengan Nabi Musa alaihi wasallam. Bertemu dengan Nabi Musa, bertemu betul. Ada para sahabat yang mengatakan, "Mosok sih ketemu, kan sudah meninggal." Bukan mimpi, betul-betul ketemu. Kalau mimpi tidak akan diingkari oleh orang-orang kafir, Abu Lahab dan seterusnya. Wong kita mimpi sudah bisa, ya kan? Dari Cilacap ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis ya. Tinggalan barangnya di Cilacap, baik lagi Cilacap. Kemudian baik lagi Baitul Maqdis, setelah itu naik ke atas masuk surga, mimpi. Setelah itu bangun. Baru sejam. Tidur jam 11, bangun jam 12 malam. Sudah sampai kemana-mana, sudah sampai surga. Nah kalau itu mimpi, tidak akan diingkari oleh siapa? Musyrikin Arab. Tetapi Nabi SAW mengabarkan beliau melakukan perjalanan bijasadihi waruhihi, dengan jasad dan rohnya. Itulah yang kemudian menjadikan mereka mengingkari, karena mereka menggunakan akal mereka, semata-mata akal, dan tidak ingat Allah Jalla wa'ala memiliki sifat kudroh. Allah namanya Qadir. Al-Qadir. Al-Qadir bukan sekitar nama, tetapi mengandung sifat apa? Kudroh, maha kuasa. Ala kulli syai'in qadir. Wabillah itu. Hujan. Baik. Allah yang memberikan hujan. Allahumma sayyiban nafi'an. Wabillah itu. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Jadi sekali lagi, kenapa kita mengimani semua ucapan Nabi alaihi salam? mengimani semua sabda Rasul SAW, termasuk tentang sifat-sifat Allah, karena mereka adalah orang-orang yang jujur dan semua ucapannya dibenarkan, berbeda dengan orang-orang yang menyimpang, yang berbicara tanpa apa? Ilmu. Dan ini telah diterangkan oleh Allah di dalam surah As-Saffat ayat 180 sampai 182. Allah mengatakan, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Coba perhatikan ayat ini. Subhana rabbika, maha suci Rabbmu. Allah maha suci. Semua sifat-sifat yang buruk, yang disifatkan oleh orang-orang yang buruk kepada Allah, Allah maha suci dari itu. Ada yang mengatakan Allah punya anak, ada yang mengatakan Allah punya istri, ada yang mengatakan Allah tangannya terbelenggu, seperti ucapan-ucapan apa? Yahud. Orang-orang Yahudi mengatakan demikian. Yadullahi maghlulah, tangan Allah terbelenggu. Allah maha suci dari semua apa yang mereka sifatkan. Adapun para nabi dan rasul, ucapan mereka semuanya benar dan selamat. Makanya dikatakan wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada ucapan nabi yang salah, tidak ada ucapan nabi yang tidak benar. Semua ucapan nabi tentang sifat-sifat Allah benar. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Baik, yang terakhir disebutkan oleh beliau rahimahullah, fasabbaha nafsahu amma wasafahu bihil makhluk wal mukhalifun lirrusul. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mensucikan dirinya dari sifat-sifat buruk, dari sifat-sifat cacat, celah yang telah disifatkan oleh orang-orang yang menyelisihi para nabi dan rasul. Jadi yang mensifati Allah dengan sifat-sifat jelek adalah orang-orang yang menyelisihi para nabi dan rasul. Yahud, Nasara. Ya. Adapun para nabi dan rasul, enggak ada yang salah. Semuanya selamat. Semuanya diberi oleh Allah keselamatan dan benar ucapan mereka. Wassallama 'alal mursalin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ya mengucapkan salam atas para rasulnya. Kenapa? Lisalamati maqalu, karena ucapan mereka semuanya benar, selamat minan naqsi wal aib, dari celah dan kekurangan. Jadi kalau nabi berbicara tentang sifat Allah, ya betul seperti itulah. Ini ayat menunjukkan bahwasanya kita sebagai seorang muslim wajib meyakini semua apa yang diucapkan oleh Allah tentang sifat-sifatnya, dan juga dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW tentang sifat-sifat apa? Allah subhanahu wa ta'ala. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala al-mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Baik, ma'asirul muslimin rahimah rahimahullah, ini matan dari Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Ternyata saya tidak bisa membaca ya ta'liqatnya, tetapi kurang lebih demikian. Jadi ada beberapa poin penting yang telah kita ambil tadi. Kita simpulkan sebelum kita tutup. Yang pertama, ya, bahwasanya termasuk iman kepada Allah adalah apa? Mengimani sifat-sifat. Kemudian yang kedua, dari mana kita mengetahui sifat-sifat Allah? Kita meyakini semua sifat-sifat Allah yang Allah sebutkan di dalam apa? Al-Quran. Di sumber kita mengenal sifat-sifat Allah. Dan juga kita mengimani semua sifat-sifat Allah yang disebutkan oleh siapa? Rasulnya alaihi salatu wasallam. Ini sumber juga di dalam kita mengetahui sifat Allah, yaitu hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian yang ketiga, di dalam kita mengimani sifat-sifat Allah harus selamat dari berapa perkara? Empat perkara. Yang pertama adalah tahrif. Tahrif yang ini merubah makna dari yang hak kepada makna yang batil. Merubah makna. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, selamat dari apa? ta'dil, meniadakan sifat Allah. Kalau ini merubah, merubahnya. Kalau ini meniadakan. Kemudian yang ketiga, membagaimanakan. Dan yang ketiga apa? Menyamakan. Taib. Sebuah contoh dari sifat kalam. Allah berbicara langsung, mengajak bicara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga mengajak bicara langsung Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Maka kita tetapkan sifat itu tanpa merubah maknanya. Kalam ya kalam. Kalam artinya apa? Berbicara. Jangan merubah maknanya. Atau meniadakan. Oh, enggak. Itu bukan Allah, itu tidak bicara sebenarnya. Cuma Allah menciptakan suara. Yang suara itu ya, kemudian apa, didengar oleh siapa? Nabi, Nabi Musa misalnya. Baik. Bukan, itu betul-betul Allah yang berbicara. Jangan merubah makna. Jangan merubah makna, jangan meniadakan makna. Baik. Kemudian jangan membagaimanakan. Oh, kalau Allah berbicara berarti harus ada. Ya, ini sudah mulai membagaimanakan ini. Dan menyamakan. Kita bicarakan berarti harus ada lidah, harus ada apa namanya? Na'udzubillah min dzalik. Apakah bicara itu harus dengan itu semuanya? Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan batu berbicara, padahal dia tidak punya mulut, tidak punya, ya. Allah menjadikan kulit kita ini bicara nanti pada hari kiamat. Pada hari di mana mulut-mulut manusia itu dikunci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian tangan-tangan mereka, kaki-kaki mereka, kulit-kulit mereka berbicara. Menjadikan kulit-kulit kita bisa bicara. Mulut terkunci, tangan bicara, kaki bicara. Ini namanya menyamakan sifat Allah dengan sifat apa? Makhluk. Jangan seperti itu. Kita sebatas apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berbicara. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah berbicara. Betul-betul Allah berbicara. Didengar oleh malaikat. Pembicaraan antara Allah dengan siapa? Malaikat. Malaikat mendengar. Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan di muka bumi ini khalifah, akan menciptakan Adam. Dijawab oleh malaikat Allah, qalu wa taj'alu fiha wa yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, apakah engkau akan menjadikan di muka bumi ini orang yang akan menumpahkan darah, membuat kerusakan di muka bumi? Jadi kita menetapkan Allah itu berbicara. Tapi jangan sekali-kali menyamakan pembicaraan Allah dengan pembicaraan apa? Makhluk. Atau meniadakan sifat tersebut. Jadi ini tiga perkara penting ya, yang bisa kita ambil ya, pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama adalah tadi ya, termasuk iman kepada Allah adalah iman kepada sifat-sifat Allah. Yang kedua, dalam kita mengimani sifat-sifat Allah ada sumbernya. Sumber yang pertama adalah Al-Qur'anul Karim, yang kedua adalah sumber. Karena Allah yang paling mengerti tentang dirinya, dan karena Nabi alaihi salatu wasallam orang yang paling jujur, dan beliau adalah orang yang maksum. Dan yang terakhir, dalam kita mengimani sifat-sifat Allah harus selamat dari empat penyakit tersebut. Semoga yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.